بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio Insani di 102,2 FM Purbalingga, juga para pendengar radio Islamic Center Binbas di Yogyakarta di 107,8 FM untuk daerah Yogyakarta dan sekitarnya, juga para pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung ataupun Radio Insani ataupun Radio Islamic Center Binbas di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang tanda-tanda kiamat. Kita sudah membahas tanda-tanda kecil yang kedua ya, yaitu tanda-tanda yang sudah terjadi dan masih tetap berlangsung terjadi sampai sekarang. Fitnah yang sudah kita bahas terakhir adalah sudah kita bahas tentang munculnya orang-orang yang beranggapan bahwa Quran itu makhluk. Apa? Tasyabuh. Yang terakhir adalah ittiba'u sunanil umamil madiyin ya. Ittiba'u sunanil umamil madiyah, mengikuti sunnah-sunnah umat-umat yang terdahulu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Di antara tanda-tanda kecil dari kiamat yang sudah terjadi dan masih berlangsung terjadi adalah zuhuru mudda'in nubuwah, munculnya orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, para nabi palsu. Di antara tanda-tanda yang sudah muncul dan sampai sekarang masih berlangsung adalah keluarnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi, kira-kira 30 orang pendusta. Sebagian dari pendusta ini ada yang sudah keluar di zaman Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup, ada yang muncul di zaman para sahabat, dan terus berlangsung sampai sekarang. Tidaklah pembatasan jumlah yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis, yaitu 30, ya, tidak ditujukan kepada setiap yang mengaku Nabi secara mutlak, karena yang mengaku Nabi lebih dari 30, tidak terhitung. Tapi maknanya disebutkan, wa innamal muradu man qamat lahu syaukah wa kathuru atba'uhu wa stuhirat bainan nas. Tapi adalah orang-orang yang aku Nabi palsu tapi memiliki power, memiliki kekuatan, pengikut yang banyak dan masyhur populer di kalangan manusia. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau menyatakan, walaysa tahdidu fil ahadith muradan bihi kulla man ittada'a an-nubuwata mutlaqa fa innahum kathiruna la yuhsun. Pembatasan jumlah di dalam hadis yang 30 orang nabi palsu itu bukan ditujukan kepada setiap orang yang ngaku-ngaku nabi, karena yang ngaku nabi banyak, mungkin ratusan atau bahkan ribuan. Wa innamal muradu man qamat lahu syaukah wa kathura atba'uhu wa stuhirat bainan nas. Tapi maksudnya adalah orang yang ngaku nabi tapi memiliki kekuatan, mungkin pasukan dan pengikut yang banyak dan populer di kalangan manusia. Di Indonesia saja mungkin sudah puluhan yang ngaku nabi-nabi palsu tapi gak punya kekuatan, pengikutnya tidak begitu banyak walaupun ada, ya. Dan itu tidaklah termasuk yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan bahwa munculnya nabi palsu sebagai tanda bagi kiamat, di antaranya hadis dalam Sahihain riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yab'ath ad-dajjalun kadzabun qaribun min thalathin kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga muncul dajjal-dajjal pendusta kira-kira 30 orang, seluruhnya mengaku bahwa dia adalah utusan Allah. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Manaqib, Bab Alamatun Nubuwah. Imam Muslim meriwayatkan juga hadis ini dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Fitan wa Asharatis Sa'ah. Hadis ini sahih. Ini yang pertama. Kedua, diterima dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta tulhiqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budu al-awthan wa innahu sayakunu min ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sehingga ada beberapa kabilah dari umatku yang mengikuti orang-orang musyrik, manut kepada orang musyrik. Dan tidak akan terjadi kiamat sehingga umatku menyembah kembali kepada berhala. Dan sungguhnya akan muncul dari kalangan umatku 30 orang pendusta, seluruhnya mengaku dirinya nabi, padahal akulah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Hadis ini terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadza hadithun sahihun. Hadis ini sahih. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami'us Saghir menjelaskan juga kesahihan dari hadis ini. Hadis-hadis yang menjelaskan munculnya dajjal-dajjal kecil, ini dajjal kecil bukan besar, yang mengaku Nabi ini banyak. Dan Nabi SAW menyebut angka kira-kira 30 orang. Bukankah yang ngaku Nabi di seluruh dunia ini banyak? Mungkin sudah ada ribuan sejak zaman dahulu. Kenapa Nabi SAW menyebut 30? Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, maksud 30 ini hanyalah orang-orang yang ngaku Nabi tapi memiliki pasukan, kekuatan, power dan pengikut yang banyak. Ya. Oleh karena itulah, maka orang-orang yang ngaku Nabi tetapi pengikutnya sedikit dan tidak memiliki pasukan tersendiri, maka itu tidaklah termasuk satu di antara 30 tadi. Di antara orang-orang yang 30 Nabi palsu ini yang sudah muncul di zaman Nabi alaihi salatu wasalam ada namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia mengaku sebagai Nabi di akhir zaman kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat ke Musailamah dan menamai Musailamah dengan sebutan Al-Kadzab. Tapi pengikutnya banyak dan menebar keburukan di kalangan kaum muslimin, sehingga di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, para sahabat pun memerangi mereka dengan pasukan yang sangat banyak karena musuhnya punya pasukan juga, sehingga terjadi peperangan yang dahsyat, yang populer, yang masyhur dengan sebutan Perang Yamamah. Walaupun sampai akhirnya ditumpas habis semuanya. Ada yang terbunuh, ada yang tertawan dan kembali masuk Islam, dan Musailamah Al-Kadzabnya pun mati. Yang membunuhnya adalah juga yang pernah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Seorang hamba sahaya yang dahulu ditugaskan khusus untuk membunuh Hamzah, tapi kemudian setelah membunuh, akhirnya dia masuk Islam dan bagus keislamannya. Pada waktu perang Yamamah terjadi, dia ikut perang itu melawan pasukan Musailamah, dan dia yang berhasil membunuh Musailamah. Namanya Wahsy, sehingga berkata Wahsy, aku dahulu pernah membunuh sebaik-baik manusia, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib pada waktu perang Uhud. Dan kini aku membunuh seburuk-buruk manusia, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Setelah itu muncul lagi di zaman Nabi masih hidup. Sebelum beliau meninggal muncul lagi seorang nabi palsu, orang-orang yang ngaku nabi. Namanya Al-Aswad Al-Anasi di Yaman. Dia juga mengaku menjadi nabi. Para sahabat membunuhnya sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muncul lagi wanita masih sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini namanya Sajah, dia juga mengaku sebagai nabiyah, nabi perempuan. Padahal tidak ada nabi perempuan. Dan dia dinikah oleh Musailamah Al-Kadzab. Dua orang nabi palsu ini menjadi suami istri, dua-duanya ngaku nabi. Kemudian ketika Musailamah ini terbunuh di dalam perang Yamamah tadi, istrinya ini kemudian tobat dan kembali masuk ke dalam Islam. Kemudian diberitakan Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, dia juga muncul mengaku sebagai nabi, tapi kemudian dia tobat dan kembali kepada ajaran Islam, dan keislamannya juga bagus. Lalu setelah itu muncul lagi Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Dia ini awalnya mengklaim mencintai Ahlul Bait dan menuntut balas terhadap darah Husain yang tertumpah di Karbala. Dan pengikutnya banyak. Ini terjadi pada awal kekhalifahan Ibnu Zubair. Kemudian dia menguasai Kufah di awal kekhalifahan Ibnu Zubair. Kemudian setan menyesatkannya. Dia mengaku sebagai nabi baru dan mengaku Jibril datang kepadanya untuk memberikan wahyu. Penjelasan ini diterangkan di antaranya oleh para ulama ahli sejarah, oleh para ulama ahli hadis. Di antara Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Lalu ada lagi hadis tentang kemunculan dajjal-dajjal kecil ini dalam salah satu hadis yang diriwayat Imam Abu Daud radhiyallahu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada riwayat tentang Ibrahim An-Nakhai, dia bertanya kepada Ubaidah As-Salmani. Ubaidah As-Salami ini seorang ulama faqih mufti di Kufah, yang beliau masuk Islam ketika Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup dan bertemu dengan Ali dan Ibnu Mas'ud. Imam Asy-Sya'di menyatakan kana yuwazi syarihan fil qada, bahwa Ubaidah As-Salmani seorang yang sangat-sangat mendalami masalah qada, masalah hukum, dan beliau menjadi seorang mufti di negerinya, seorang ulama besar. Sampai orang sekelas Ibrahim An-Nakhai pernah bertanya kepada Ubaidah As-Salmani, atara hadha minhum yani al-mukhtar, qal faqala Ubaid amma innahu minar ru'us, apakah engkau melihat bahwa Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi yang ngaku-ngaku nabi palsu itu, yang ngaku-ngaku nabi itu, apakah termasuk salah satu di antara nabi palsu yang oleh nabi dikatakan ada 30? Beliau menjawab, amma innahu minar ru'us, oh dia termasuk tokohnya, kepalanya para nabi palsu. Jadi Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi ini muncul di zaman beberapa sahabat masih hidup. Kemudian ada lagi yang namanya Harith Al-Kadzab, dia muncul pada kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Kemudian dia dibunuh. Dan di zaman kekhalifahan Bani Abbas juga muncul beberapa nabi-nabi palsu. Pada zaman Kiwari, abad ke-19, muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadian di India. Dia juga mengaku nabi, bahwa dialah Al-Masih Al-Muntadhar. Dan Isa itu tidaklah hidup di langit, kata si Mirza Ghulam Ahmad, yang kemudian melahirkan agama baru yang dikenal dengan sebutan Ahmadiyah. Dan mereka memiliki kitab suci tersendiri, keyakinan tersendiri, tapi tidak mau kalau digolongkan di luar kaum muslimin. Mereka lah muslim yang sebenarnya menurut mereka. Orang-orang muslim yang mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diterima keislamannya sebelum mengakui kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Dan banyak lagi orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi palsu. Dan pengikut Mirza Ghulam Ahmad ini masih banyak tersebar di banyak negara, termasuk di Indonesia ini. Ya, mereka mengkafirkan kaum muslimin dan mereka juga dikafirkan oleh kaum muslimin. Kenapa dikafirkan oleh kaum muslimin? Karena mengaku ada nabi yang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sudah menyatakan wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Akulah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Apakah orang Ahmadiyah mengakui hadis ini? Ya, ngaku. Tapi diplesetkan khataman nabiyyin, mereka bilang khatam itu bukanlah penutup. Tapi khatam itu cincin. Khataman nabiyyin artinya cincinnya para nabi. Artinya nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain, kata mereka. Terus gimana dengan kalimat selanjutnya yang menyatakan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Perkataan Nabi SAW yang menyatakan tidak ada lagi nabi setelah aku merupakan penafsir dari makna khatam. Khatam di sana penutup, penutup para nabi. Ya, ayat menyatakan makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyin. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT, Nabi itu, Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kamu. Tapi beliau itu Rasul dan Nabi penutup, khataman nabiyin. Ya. Makanya sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya." Sesungguhnya tugas kenabian dan tugas kerasulan itu sudah benar-benar terputus. Qad inqata'at fala nabiyya ba'di wala rasula, tidak ada lagi nabi setelah aku dan tidak ada lagi rasul. Putus tugas kenabian dan kerasulan dari Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu enggak ada lagi nabi dan rasul yang lain. Makanya siapa orang yang mengaku ada nabi baru, walaupun mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, maka dia kufur, keluar dari Islam. Ya, tapi pengikut Mirza Ghulam Ahmad Masyuh bertebaran di banyak negeri termasuk di Indonesia ini. Dan nabi-nabi palsu akan tetap bermunculan satu demi satu, sehingga kemunculan nabi palsu ini akan terhenti dengan munculnya dajjal besar yang akan keluar di akhir zaman nanti. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, bahwa Rasul alaihi salatu wasalam ketika khutbah pada waktu salat gerhana matahari di zaman beliau, salah satu kalimat yang beliau terangkan di dalam khutbahnya, wa innahu wallahi la taqumu as-sa'atu hatta yakhruja 30 kadzdzaba akhiruhum al-a'war al-kadzdzab. Sesungguhnya demi Allah, tidak akan terjadi kiamat sehingga muncul 30 orang pendusta yang semuanya mengaku nabi, dan yang paling akhir adalah al-a'war al-kadzdzab. Al-a'war artinya yang picek sebelah matanya. Al-kadzdzab itu yang pendusta banget. Maknanya adalah dajjal yang hakiki. Ya. Di antara orang yang ngaku nabi-nabi palsu ini ada 4 di antaranya wanita. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fi ummati kadzabun wa dajjalun 27 minhum arba'u niswah wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Di kalangan umatku akan muncul para pendusta, para dajjal berjumlah 27 orang. 4 di antara mereka wanita, dan sungguhnya akulah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Hadis ini bisa kita temukan dalam Musnad Ahmad. Dan hadis ini sahih. Musnad Ahmad juz yang 5 halaman 396. Ya. Kesahihannya dijelaskan di dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Berkata Imam Al-Haythami, rawahu Ahmad wa Tabrani fil Kabir wal Awsat wal Bazzar wa rijalu Bazzar rijalu Sahih. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, juga oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan Al-Awsat, juga diriwayatkan Imam Al-Bazzar dan rijal atau para perawi dalam riwayat Al-Bazzar ini seluruhnya rawi-rawi yang sahih. Ini jelas oleh Imam Al-Haythami dalam kitab Majmu' Zawaid. Jadi ini muncul merupakan tanda di antara beberapa tanda-tanda kecil dari kiamat yang sudah terjadi dan masih berlangsung terjadi. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak sekedar mengaku-ngaku sebagai nabi. Ada juga yang mengaku nabi mengaku sebagai titisan malaikat Jibril. Titisan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Perempuan lagi di Indonesia. Ya. Orang ini ngaconya sudah dihukum. Muncul lagi terakhir dia ngomong agama Islam itu harus dihapuskan di muka bumi. Macanya zinnya berita atas Lia Eden, ya. Islam ini harus dihapuskan kan, di muka bumi. Kalau bisa dipidanakan lagi tuh omongannya, apakah bisa ada pasalnya untuk apa namanya menuntut dia enggak gitu ya, secara pidana biar kapok. Tapi enggak kapok, sudah di penjara juga ya. Nah, jadi orang yang ngaku Jibril ada banyak. Ya, di Indonesia ada beberapa orang yang ngaku-ngaku nabi palsu tapi tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki pasukan. Pengikutnya juga tidak banyak. Kenapa menjadi populer? Karena diekspos aja oleh media. Ya, dan pengikutnya enggak begitu banyak, paling belasan orang. Tapi sebagian di antara mereka sudah tobat dan kembali bersyahadat, yang semoga syahadatnya benar, murni dari lubuk hati yang paling dalam, bukan karena ingin terbebas dari hukuman, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima tobatnya. Inilah di antara tanda-tanda kiamat, itu munculnya dajjal-dajjal kecil, semuanya mengaku nabi, dan nanti akan berakhir dengan munculnya dajjal besar, yaitu dajjal al-masih la'anahullahu ta'ala. Nanti kita akan sampai juga pada penjelasan tentang dajjal. Seru banget tuh tentang dajjal ya. Inilah yang pertama di antara tanda kiamat yang kita bahas hari ini. Ya, kalau dengan hari-hari yang lalu sudah yang keberapa itu? Ke-9. Ke-10. Di antara tanda-tanda kecil dari hari kiamat adalah intisyarul amn. Ini yang kita suka ini. Ini yang kita tunggu-tunggu, entah kita mengalami atau tidak. Apakah ini sudah terjadi? Kita lihat saja kayaknya belum tuh ya. Tapi pernah terjadi. Pernah terjadi, sekarang terhenti, dan kelak akan terjadi kembali. Yaitu intisyarul amn. Ya, meratanya keamanan. Di mana-mana di seluruh negeri ini aman, tak ada lagi kejahatan. Dan ini